Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنفدنا عزكم الله الحمد لله segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, tanpa adanya halangan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul kembali, bermajlis, berhalaqah, mengkaji ilmu syariat, mengkaji ilmu agama, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Hadits Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan selain keduanya menjelaskan tentang efek ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia. Bagaimanakah tanggapan mereka? Bagaimanakah respon mereka terhadap ilmu dan petunjuk tersebut yang ternyata mereka terbagi menjadi beberapa bagian? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, secara umum umat manusia dalam menanggapi, menyikapi ilmu dan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka terbagi menjadi 3 bagian. Dan itu diambil dari sebuah permisalan. Ketika air hujan itu mengguyur tanah, maka tanah yang diguyur oleh air hujan itu ada bermacam-macam. Air hujan diumpamakan seperti petunjuk dan ilmu. Sementara tanah adalah perumpamaan untuk umat manusia itu sendiri. Ketika tanah mereka memiliki tingkatan-tingkatannya, sifat-sifatnya, perbedaan-perbedaannya dalam menyerap dan menangkap air hujan yang mengguyur di atasnya, demikian pula umat manusia, mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda dalam menerima petunjuk dan juga ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya umat manusia itu layaknya seperti tanah yang menerima air hujan. Tanah ketika diguyur oleh air hujan ada tiga macam. Yang pertama adalah tanah dengan kualitas terbaik, kualitas yang paling bagus, kualitas yang paling tinggi. Dan tanah tersebut diistilahkan dengan naqiyah, tanah yang subur. Ketika air hujan itu mengguyur tanah itu, dengan cepat tanah itu akan menyerap, akan mengelola, kemudian akan menumbuhkan tanaman dan ilalang yang bermanfaat bagi umat manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula umat manusia, ada di antara mereka yang menempati kedudukan paling tinggi dalam menerima ilmu dan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Layaknya seperti tanah yang subur. Manusia tersebut, golongan tersebut menerima, menyerap, memahami, mengimani, meyakini, membenarkan, dan mengamalkan petunjuk dan juga ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dibacakan kepadanya Al-Quran, dia menerimanya, mentadabburinya, menghayatinya. Dibacakan kepadanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia menerimanya, mentadabburinya, menghayatinya, dan juga mengamalkan ayat dan juga hadis tersebut dalam aspek kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang baik dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri secara khusus dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk umat manusia secara umum. Mereka adalah golongan yang paling tinggi, golongan yang paling berkualitas, golongan yang paling bermutu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang diistilahkan dengan ajadib. Tanah ini sifatnya adalah menampung, seperti tanah tambak. Ketika diguyur oleh air hujan, daya serapnya sangat minim, tidak bisa langsung menyerap. Ketika diguyur dengan air hujan dengan volume yang banyak dan terus menerus, air itu akan tertampung di dalamnya, membentuk seperti sebuah kolam, seperti sebuah wadah menampung air. Ternyata tanah ini bermanfaat untuk umat manusia. Dengan ditampungnya air hujan, umat manusia bisa memanfaatkan air tersebut. Mereka bisa mengambilnya, difilter, disuling, sehingga bisa dipakai untuk minum, menjadi air yang segar, atau kemudian mereka berikan kepada hewan-hewan ternak sehingga mereka tidak kehausan, menjadi segar, subur, dan juga banyak susunya. Atau mereka bawa ke sawah, mengairi sawah dan ladang mereka sehingga ladang itu menjadi subur, menjadi segar, rimbun, banyak menghasilkan tanaman, buah-buahan yang bermanfaat untuk umat manusia. Ternyata di kalangan umat manusia juga ada yang seperti ini sifat dan modelnya, menampung. Secara pemahaman mungkin dia tidak begitu bagus, tidak seperti golongan yang pertama. Golongan yang pertama diserap, dipahami. Golongan yang kedua tidak bisa seperti itu. Namun mereka memiliki daya hafalan yang kuat, memiliki daya ingat yang kuat, memori untuk menampung ayat, hadis, dalil, hukum itu sangat banyak dan kuat, sehingga dia bisa memberikannya kepada orang yang membutuhkannya. Dengan hafalannya, dia bisa membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Dengan hafalannya, dia bisa menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada umat manusia. dengan hafalannya, dengan dia menghafal fatwa-fatwa para ulama terkait dengan masalah-masalah fiqih, dia bisa menyampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Bermanfaat, masih memiliki manfaat meskipun di bawah tingkatan yang pertama. Kemudian yang ketiga, jenis tanah yang ketiga, dan ini adalah tanah yang paling jelek, tanah yang paling buruk kualitasnya, yaitu tanah yang diistilahkan dengan ti'an. Tanah ti'an ini kalau kita melihat bentuk realnya seperti tanah yang banyak sekali bebatuannya, bebatuan seperti batu kali, halus, besar, tebal. Ketika ada air hujan yang mengguyurnya, dia tidak bisa menampung karena batu, apalagi menyerap, tidak mampu dia. Yang terjadi adalah air hujan itu dia alirkan. Seandainya tanah ini berada pada ketinggian, itu bisa berbahaya bagi penduduk yang tinggal di bawahnya. Bisa membawa banjir, bisa membawa semacam air bah, bisa membawa semacam tsunami yang bisa menghanyutkan pemukiman, bisa memakan korban. Kenapa? Karena air yang datang, air hujan yang turun dengan volume yang banyak dan terus menerus, tidak bisa dia serap, tidak bisa dia tampung, bahkan dia mengalirkannya. Ketika air hujan itu mengenai dirinya, kemudian dialirkan, maka akan menghasilkan aliran air yang sangat kuat dan dahsyat. Apalagi dia tempatnya di ketinggian, maka yang ada di sekitarnya terancam akan tenggelam, terancam akan hanyut, terancam akan terkena bahaya dan dampak negatif dari air tersebut. Ternyata di kalangan umat manusia ada yang seperti itu, yakni orang-orang yang istilahnya, mohon maaf, kepala batu. Ketika ada nasihat yang masuk di telinga kanannya, keluar telinga kirinya, mending masih bisa lewat. Ini enggak, belum masuk telinga kanan, sudah reting balik nasihatnya. Enggak jadi masuk. Ayat yang dibacakan tidak bermanfaat. Hadis yang disampaikan tidak bermanfaat. Dia tidak mau mengimani. Dia tidak mau memahami. Bukan karena dia bodoh. Dia paham. Dia tahu. Tapi dia masa bodoh. Dia tidak mau tahu. Tidak mau belajar. Tidak mau mengimani. Tidak mau memanfaatkannya. Tidak mau meyakininya. Apalagi mengamalkan. Apalagi mendakwahkan kepada umat manusia. Seandainya ada di antara ilmu tersebut yang dia memahaminya, itu akan menjadi malapetaka seakan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan akan menghancurkan umat. Ketika ada air yang menimpa tanah yang jelek ini, itu akan mengalir dengan deras, akan menghasilkan banjir bandang yang akan menghanyutkan pemukiman. Ketika orang yang seperti ini modelnya bisa menampung ayat atau hadis, maka sejatinya ilmu yang dia tampung tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, justru menjadi malapetaka untuk orang lain. Ilmu tadi itu akan diutak-atik oleh dia, akan dirubah oleh dia, kemudian dia akan memunculkan fitnah, akan memunculkan syubhat atas nama ilmu, atas nama hadis, atas nama Quran, atas nama agama. Kemudian dia meracuni umat manusia, wal iyadu billah. Bahayanya jauh lebih besar. Kemudian penulis hafizahullah taala mulai menjelaskan kandungan daripada hadis tersebut. Qala al-muallif hafizahullah tawdihu hadzal mathal. Penjelasan tentang permisalan dalam hadis di atas. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membuat sebuah permisalan tentang agama yang beliau bawa. diumpamakan bagaikan air hujan yang merata, yang mengguyur umat manusia secara umum ketika umat manusia itu membutuhkannya. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bagaikan tanah yang tandus, tanah yang mati, kering, gersang, panas. Mereka masuk pada sebuah fase yang sangat buruk, keterpurukan yang sangat mengerikan. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, maksiat, sampai masa itu dikenal dengan masa jahiliyah, lintisharil jahli fima bainahum. Dikarenakan kebodohan ada di mana-mana. Tidak ada cahaya ilmu. Kehidupan mereka layaknya rimba. Yang kuat mengalahkan yang lemah, menindas, mengintimidasi yang lemah. Betul-betul kehidupan yang carut-marut, tidak beraturan. Itulah keadaan manusia sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus. Ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, layaknya seperti tanah tandus yang kemudian diguyur oleh air hujan. Setelah kemarau yang sangat panjang, sehingga tanah itu pecah-pecah, terbelah, terbuka, terlihat sangat jelek, diinjak pun sakit. Yakni betul-betul tanah yang kita sendiri pun enggan untuk melewatinya. Saking tandusnya, saking gersangnya, gak ada orang yang mau melewatinya atau menempatinya. Ternyata Allah Ta'ala mengirimkan air hujan mengguyur tanah itu, sehingga tanah itu menjadi segar, hidup kembali. Fakama annal ghaitha yuhyi bihi Allahul baladal mayyit, fakadha alwahyu minallah yuhyi bihi alqulubal mayyitah. Maka sebagaimana hujan itu Allah Ta'ala turunkan untuk menyuburkan kembali tanah yang tandus, demikian pula wahyu dari Allah tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali, memakmurkan kembali hati yang mati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah, beliau dihadapkan dengan umat yang jufat, ahlul jafa wasyiddah, orang-orang yang keras kepala, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mustada'afun, yang lemah, mereka langsung beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara sebagian sahabat yang mereka pada awalnya menentang, keras kepala mereka. Karena sebelumnya mereka memang terbentuk dengan itu. Karena keadaan dan kondisi dan masa saat itu. Ketika wahyu mendatangi mereka, Rasul membacakan Al-Quran, membacakan sunnahnya, seakan hujan turun mengguyur mereka, mereka keras. Mereka tidak langsung mau menerima, karena kerasnya hati mereka sebelumnya, layaknya tanah yang sudah lama tidak diguyur air, kering. Kalau diguyur cuma sekali, gak terasa. Harus berkali-kali, sehingga tanah itu menjadi lunak dan lembut. Begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika wahyu itu terus disampaikan kepada mereka, mereka pun mendengarnya siang dan malam. Akhirnya Allah membukakan pintu hidayah untuk hati mereka, sehingga hati mereka yang sebelumnya diliputi dan diselimuti dengan kegelapan, kekufuran dan jahiliyah, berubah menjadi makmur, menjadi hidup dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayyitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kaman mathaluhu fil zulumat laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang sebelumnya itu mati hatinya, kemudian kami hidupkan kembali dan kami jadikan cahaya pada dirinya, yang dengan itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, apakah sama dengan orang yang kehidupannya itu gelap, terpuruk dalam kegelapan, dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Beda. Beda sekali keadaan umat manusia sebelum Rasul datang kepada mereka membawa wahyu, membawa Islam, membawa agama yang benar, membawa keadilan. Beda sekali. Mereka dalam kegelapan, dalam kesedihan, dalam keresahan, gundah gulana selalu menyelimuti kehidupan mereka. Enggak tenang hidup mereka. Ketika Rasulullah SAW datang dengan petunjuk, datang dengan cahaya, dengan kebenaran, mereka pun sedikit demi sedikit bangkit. Kemudian Allah memakmurkan, menghidupkan kembali hati mereka. Sehingga hati mereka pun hidup dan bercahaya. Sehingga mereka memahami sejatinya hidup itu seperti apa. Untuk apa mereka hidup? Apa yang harus mereka lalui, jalani? Langkah apa yang harus mereka lakukan? Sikap yang tepat seperti apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini? Cahaya mulai menerangi kehidupan mereka. Hati mereka makmur, hati mereka hidup. Walhamdulillah. Fannur huna nurul wahyi. Cahaya pada ayat ini adalah cahaya wahyu. Wadzulumat, dzulumatul jahli wal kufri wal dalal. Sementara kegelapan pada ayat ini adalah kegelapan kebodohan, kekufuran, dan kesesatan. Tsumma syabbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'in lima ja'a bihi bil ardil mukhtalifah allati yanzilu biha al-ghaith. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas membuat permisalan tentang umat manusia yang mendengarkan wahyu yang beliau bawa, diumpamakan seperti tanah yang bermacam-macam ketika turun air hujan kepada tanah tersebut. Yang pertama, faminhumul alim wal amil al muallim. Golongan yang pertama di antara umat manusia ada di antara mereka yang alim, memiliki ilmu, wal amil, mengamalkan ilmunya, wal muallim, dan mengajarkan ilmunya. Fahuwa bimanzilatil ardi thayyibah syaribat fantafa'at nafsiha wa amdatat fanafa'at ghairaha. Maka keadaan golongan ini diumpamakan seperti tanah yang subur, tanah yang bagus, naqiyah. Dia mampu untuk menyerap air hujan tersebut sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian bisa menumbuhkan tanaman sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Golongan ini juga demikian. Ilmu datang kepadanya. Dia mempelajarinya. Dia meyakininya. Dia mengamalkannya. Kemudian dia sampaikan kepada sesama. Dia sampaikan kepada orang lain. Bermanfaat untuk dirinya. Dia menjadi baik. Seperti tanah yang baik tersebut menyerap air, dia menjadi tanah yang subur. Kemudian dia juga bermanfaat untuk orang lain dengan ilmu dan amal yang ada pada dirinya. Dia bisa memberikan ilmu sekaligus mencontohkan ilmu tadi. Demikian pula tanah tersebut bisa menyerap kemudian menumbuhkan tanaman biidnillahi azza wa jal, sehingga umat manusia bisa mengambil manfaatnya. Yang kedua, wa minhum al-jami' lil-'ilm al-mujtahid fi tahsilih lakinnahu lam ya'mal bi nawafilih aw lam yatafaqqah fi ma jama'a ghayra annahu addahu li ghairihi. Golongan yang kedua adalah orang yang mengumpulkan ilmu, semangat untuk belajar, tapi dia jarang mengamalkan amalan-amalan sunnah yang bisa melengkapi ilmunya. Atau dia kurang begitu paham dengan ilmu yang dia miliki, namun dia sampaikan kepada orang lain. Yakni ada golongan itu secara pemahaman tidak seperti golongan yang pertama. Kecepatan pemahaman dia, daya paham dia itu di bawah tingkatan yang pertama. Tetapi dia memiliki ingatan yang kuat, hafalan yang kuat. Sehingga dengan hafalan itu, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada orang yang tanya tentang dalil seputar hukum-hukum sholat, dia hafal, dia bisa menyampaikannya. Ada orang yang tanya tentang dalil-dalil seputar puasa, dia hafal, dia bisa menyampaikannya. Ada yang tanya tentang hukum sebuah kasus yang sedang terjadi, dia hafal fatwa para ulama, dia hafal bagaimanakah para ulama menyampaikan fatwa mereka, disampaikan juga kepada orang itu sehingga bermanfaat untuk orang lain. Fahuwa bimanzilatil ardil lati yastaqirru fiha al-ma. Golongan ini seperti tanah yang menampung air. Fayantafi'un nasu bihi, sehingga manusia masih bisa mengambil manfaatnya. Airnya ditampung sama tanah ini, sehingga manusia bisa menggunakannya, bisa untuk diminum, atau untuk minum hewan ternak, atau mengairi ladang dan sawah, atau bahkan mungkin untuk budidaya ikan, lele, nila, udang, lobster, atau yang semisalnya, sehingga bisa menghasilkan, bermanfaat untuk yang mengelola. Masih ada manfaat yang bisa dirasakan. Wa huwa al-musyaru ilaihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam nadhara Allahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Golongan yang kedua inilah yang dimaksud pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis, beliau pernah mengatakan nadhara Allahu mar'an, semoga Allah membuat wajah seseorang itu berseri-seri dan bercahaya. Sami'a maqalati, dia mendengarkan sabdaku, fawa'aha, dia hafalkan sabdaku tersebut, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan kembali sabdaku sebagaimana dia menghafalnya. Yakni masih sangat bermanfaat untuk umat manusia dengan hafalan yang mereka miliki. Apa yang mereka punya dari hafalan yang sangat kuat, dari ilmu yang mereka hafalkan, itu masih bermanfaat dan sangat berguna untuk umat manusia. Golongan yang ketiga, wa minhum man yasma'ul ilma fala yahfaduh wala ya'malu bih wala yanquluhu li ghairihi. Ada juga di kalangan manusia yang mendengarkan ilmu tapi tidak mau dihafal, tidak mau untuk diamalkan, dan juga tidak mau membagikan kepada orang lain. Betul-betul dia ini masa bodoh dengan ilmu tersebut. Mau ngerti, mau undak, terserah. Yang penting saya enak. Yang penting saya dapat ini. Yang penting saya begitu. Yakni sama sekali tidak memperhatikan kualitas iman dalam hatinya. Sama sekali tidak memperhatikan bagaimanakah keadaan hatinya. Ada ilmu, gak mau dihafal, gak mau diamalkan, juga gak mau disampaikan. Betul-betul mental ilmu itu dari dirinya. Dia betul-betul enggan, anti, alergi untuk mempelajari ilmu tersebut. Fahuwa bimanzilatil ardis sabiqah lilma allati la taqbalul ma. Fahuwa bimanzilatil ardis sabiqah al-malsa allati la taqbalul ma' aw tufsiduhu ala ghairiha. Orang seperti ini itu bagaikan tanah yang jelek, yang halus. Yakni banyak bebatuan di situ. Batu-batu kali yang alus-alus, gede-gede, atos-atos itu. Tidak bisa menampung air. Bahkan akan merusak yang lain. Coba perhatikan, kalau ada sebuah tempat tanahnya jelek, itu malah merugikan masyarakat sekitarnya. Ada air hujan yang deras mengguyurnya, wis gak bisa nyerap, gak bisa nampung, banjiri kampung, jalan jadi tergenang, orang mau lewat gak bisa, rumah kemasukan air, akhirnya aktivitas pun terhambat. Pokoknya bikin kacau tatanan kehidupan. Kenapa? Tidak manfaat dianya. Bahaya, madarat untuk orang lain. Sama halnya golongan yang jelek yang tidak mau menghafal ilmu, tidak mau mengamalkannya, tidak mau belajar, apalagi menyampaikan kepada orang lain. Ini golongan yang paling jelek. Wa innama jama'a fil masal baina ta'ifatain al-ulayain al-mahmudatain lishtirakihima fil intifa'i bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permisalan hadis di atas menggabungkan golongan pertama dan kedua karena keduanya sama-sama memberikan manfaat. Yang pertama memberikan manfaat dan manfaatnya paling tinggi. Yang kedua juga masih bisa memberikan manfaat pada beberapa sisinya. Wa afradat ta'ifatat thalithah mal al-madmumah li'adamin naf'i biha. Dan Rasulullah SAW menyendirikan jenis yang ketiga yang tercela karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Fa'alaika akhi bil ilmin nabawi wal'amali bihi yarfa'ukallahu bih. Maka engkau wahai saudaraku wajib bagimu untuk mempelajari ilmu, mengamalkannya. Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan hal itu. Jadi pada hadis yang kita baca terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga. Hadis itu bukan semata-mata menyebutkan tentang sebuah permisalan, tetapi hadis itu mengandung sebuah anjuran, arahan, bimbingan. Untuk apa? Untuk belajar. Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa jenis tanah. Ada yang bagus, ada yang di bawahnya, ada yang jelek. Dan ternyata itu adalah permisalan umat manusia. Ada yang kualitas tinggi, ada yang biasa, ada yang jelek. Tujuannya apa? Agar kita memikirkannya. Sehingga kita bisa melihat diri kita. Apa dan mana yang hendak kita pilih. Apakah kita ingin seperti golongannya pertama? Ataukah yang kedua minimalnya? Ataukah na'udzubillah malah golongannya ketiga? Tentu Rasulullah SAW dalam hadis ini ketika memuji golongan pertama dan kedua, itu artinya menganjurkan umatnya agar mengikuti dan meniti jejak keduanya. Dan Rasulullah SAW mencela golongan yang ketiga, tujuannya agar umat itu waspada, berhati-hati, menjaga jarak, jangan sampai kemudian mencontoh atau meniru golongan yang ketiga. Maka belajarlah, pelajarilah ilmu, selagi ilmu itu masih ada, selagi para ulama itu masih hidup, selagi orang-orang yang membawa kebenaran yang murni itu masih ada di tengah-tengah kita, walhamdulillah. Karena ketika ilmu itu sudah diangkat oleh Allah dari dada-dada penghafalnya, dari lembaran-lembarannya, hati-hati, itu artinya kehancuran umat akan semakin dekat. Para ulama kita rahimahumullah sering mereka mengatakan, yarfa'ullahu al-bala' min hadhihi al-ummah birihlati ashabil hadis. Allah mengangkat malapetaka dari umat ini dengan sebab apa? Dengan sebab para pecinta hadis keluar untuk belajar. Belajarnya kita itu manfaat untuk orang lain. Setidaknya dengan itu menunjukkan kebaikan masih ada. Ketika kebaikan itu masih ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kaum tersebut. Kita tidak menutup mata adanya orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu. Tapi setidaknya ketika ilmu itu dilanjutkan, diwarisi dari yang sebelumnya, ada generasi yang peduli, kemudian mempelajarinya, mengimaninya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu artinya Allah masih memberikan kebaikan untuk kita semua. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan, orang itu akan dibuat paham tentang agamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada suatu kaum, ilmu itu akan tertutup bagi mereka. Cahaya itu akan padam, kegelapan itu akan menyelimuti. Mereka akan hidup layaknya seperti di hutan rimba. Tidak punya aturan. Wa alaihim taqumus sa'ah. Dan pada merekalah kiamat itu akan tegak dan bangkit untuk menghancurkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Belajar. Alhamdulillah kita hidup di masa yang alhamdulillah ilmu itu masih subur. Kita hidup di sebuah negara yang memberikan kepada kita kebebasan untuk belajar. Manfaatkan. Kita tidak perlu berjuang susah payah seperti layaknya para pendahulu kita. Kita beda masa. Di masa itu memang mereka butuh perjuangan. Karena memang kondisi pada saat itu menuntut untuk perjuangan. Seperti itu kondisinya. Harus rehlah jauh ke negeri seberang. Jalan kaki bermil-mil jauhnya. Dengan bekal yang minim bahkan sering kelaparan di jalan. Belajar sedikit demi sedikit. Berangkat ke sebuah tempat yang jauh hanya untuk satu hadir. Berpindah ke tempat yang lainnya lebih jauh hanya untuk mendapatkan dua hadir. Resikonya nyata. Hadir yang didapatkan tidak seberapa. Tapi keikhlasan mereka lah yang membuat mereka terus istiqomah dan berjuang. Fajazahumullahu khairul jaza. Kalau bukan karena perjuangan mereka para ulama, mungkin kita tidak kenal seperti apa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena perjuangan mereka untuk mencatat ilmu, mengamalkannya, menyampaikan kepada umat manusia kala itu, yang kemudian terus diwarisi ila yaumina hadza sampai detik kita ini, kalau bukan karena perjuangan mereka, wallahu a'lam kita hidup seperti apa? Kita tidak akan kenal bagaimanakah sunnah Nabi. Kita tidak akan kenal dengan agama kita sendiri. Hanya bisa mengaku, tapi tidak mengetahui hakikatnya. Perjuangan mereka telah memberikan sumbangsih yang begitu besar untuk generasi setelahnya. Maka kita yang walhamdulillah tinggal enaknya. Hanya satu yang dibutuhkan. Keikhlasan. Para ulama dulu ikhlas dan perjuangan. Kita sekarang adalah keikhlasan. Itulah perjuangan kita. Kalau dulu para ulama kita menempuh perjalanan yang begitu panjang, lika-liku perjuangan belajar, kelaparan sampai minum kencing sendiri, sampai buta karena menyalin, gak ada lampu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitabnya Tarikhul Kabir di sisi Ka'bah di bawah sinar rembulan. Kenapa? Gono lampu. Dulu enggak ada lampu. Sampai ada yang kemudian enggak makan 4 hari 4 malam. Al-Imam Al-Bukhari pernah sampai telanjang bulat enggak bisa keluar berhari-hari dalam kamarnya. Kenapa? Dijual semua bajunya. Untuk apa? Untuk makan biar bisa lanjut belajar. Imam Ahmad sampai ketika sholat mengimami manusia sampai salah bacaannya. Kenapa? Saking laparnya. Ketika beliau mondok di tempatnya Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sana'ani yang ada di Sana'a Yaman. Imam Ahmad muridnya Abdul Razzaq. Tapi Abdul Razzaq sangat menghormati Imam Ahmad. Diminta untuk mengimami. Lah kok salah-salah bacaannya? Ditanya sama Abdul Razzaq. Kenapa engkau wahai Ahmad? Beliau mengatakan saya ini... belum makan 3 hari. Bayangkan. Beliau menahan rasa lapar untuk terus belajar. Itu perjuangan mereka. Walhamdulillah. Kufina bighairina. Kita sudah dicukupkan untuk menghadapi perjuangan tadi dengan pendahulu kita. Perjuangan kita cuma satu. Yang mungkin dengan perjuangan ini kita bisa menyamai kedudukan mereka. Apa itu? Keikhlasan kita dalam belajar. Alhamdulillah semua ada di hadapan kita. Kajian taklim alhamdulillah lancar jaya. Mau datangkan ustadz yang seperti apa akan didatangkan. Meskipun ada di ujung dunia sekalipun, ada di ujung tanah air sekalipun, didatangkan akan datang. Masya Allah, kita tidak usah ke sana. Ustadznya yang datang. Menyampaikan ilmu tinggal tulis, tinggal dengarkan, tinggal amalkan. Lalu apa yang menghalangimu dari kebaikan tersebut? Ibaratnya zaman salaf dulu mereka yang membajak sawahnya, menanam benihnya. Kita sekarang yang tinggal memanennya, tinggal metik buah saja. Apa susahnya? Kalau sampai ada orang yang dihalangi dari ilmu, berat untuk belajar. Atau malah semakin lama ngajinya semakin futur. Bahaya. Ya, bahaya. Berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Berarti Allah akan menjadikan ilmu itu sebagai bumerang untuk menghancurkan dirinya. Al-Quran hujjatul lak au alai. Quran itu bisa menjadi hujjah membela mu atau menjatuhkan dirimu. Keikhlasan yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Jaga hati, jaga semangat. Lillahi ta'ala. Belajar bismillah. Alhamdulillah. Dapat ilmu satu hadis, diamalkan. Ajarkan kepada keluarga kita. Wa andir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Sampaikan kepada teman-teman kita. Share di grup-grup yang ada. Alhamdulillah. Tidak usah atau datang. Dar-tudar babat. Ba'adabat. Pintu ke pintu. Tidak usah. Kayak zaman Nabi SAW. Datang ke satu camp ke camp yang lain. Tidak usah seperti itu. Ya, tinggal duduk manis. Keluarkan ya fasilitasnya. Buka unlocknya. Kemudian tinggal geser. Ya, tinggal scroll saja. Ya, tekan. Ya, share. Bagikan. Beres. Bahkan sambil minum kahwa pun bisa. Ya, sudah dapat pahala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat di atasnya. Orang yang muslim mukmin tinggi derajatnya. Orang yang muslim, mukmin, alim lebih tinggi lagi derajatnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun?" Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Enggak sama. Orang yang belajar beda dengan orang yang tidak belajar. Orang yang ngerti agama beda dengan orang yang tidak paham agama. Wa 'alaika bil 'amali bihi wa da'wati ilaihi. Dan wajib bagimu untuk mengamalkan ilmumu dan mendakwahkannya. Ini adalah tahapan yang wajib untuk dilakukan oleh masing-masing individu. Kalau engkau sudah dapat ilmunya, itu artinya kamu wajib mengamalkannya. Kalau engkau mengamalkannya, itu artinya kamu wajib untuk menyampaikannya. Tidak harus kamu jadi ustaz dulu, ya. Duduk di meja, ada mic, ya, ada kitab, innalhamdalillah di hadapan, enggak seperti itu. Enggak harus, ya. Sampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dari ke meskipun satu ayat. Masya Allah indah. Kalau seandainya masing-masing kita sadar akan hak ilmu dan kewajiban ilmu, makmur ilmu itu. Kita akan bernostalgia dengan zaman salaf kala itu. Di pasar hadis itu makmur. Bakul pasar wai bakul minyak ilmu hadis zaman dulu. Sekarang bakul minyak, bakul sayur. Ngerti ini harga minyak, harga sayur. Ditanya hadis enggak mungkin ngerti. Ya. Makmur di mana-mana. Di pasar ilmu. Di jalan ilmu. Di masjid tempatnya ilmu. Di mana-mana ilmu. Kenapa? Masing-masing tahu dan paham tanggung jawab ilmu tersebut. Maka ketika kita belajar, amalkan, dakwahkan, sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun. Allah tidak akan menghancurkan suatu desa ketika penduduknya saling memperbaiki keadaan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dan juga dalam ayat, kesolehan sebagian pihak tidak akan menghalangi azab dari Allah ketika kejelekan itu sudah merata. Suatu malam Rasulullah SAW pernah terbangun dari tidurnya, kemudian membangunkan istri-istrinya. Beliau mengatakan, La ilaha illallah. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah. Celaka bagi bangsa Arab, kejelekan semakin dekat. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah mulai terbuka sebesar ini. Zaman Rasul sebesar ini. beliau membentuk seperti lingkaran sudah berlobang. Padahal dulunya enggak. Dulu kalau mereka melobangi, ya itu balik nutup lagi. Ini enggak, sudah bisa dilobang. Itu artinya apa? Sebentar lagi mereka akan keluar. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, anahlik wa finas salihun. Wahai Rasulullah, apa kita akan binasa dalam keadaan masih ada orang-orang yang baik? Qala na'am ila kathural khabar. Ya, kalian akan binasa kalau kejelekan lebih mendominasi. Allah Ta'ala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan sebuah fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Belajarlah, amalkan, dan sampaikan kepada umat manusia. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada seseorang yang mengajak kepada Allah, beramal saleh dan mengatakan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahris an takuna minan naw'il awwal mimman taqbal hadzan nur alladhi ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayudhi'u Allahu bihi qalbak wa yuhyih fal hayatus sahihatut thayyibah la takunu illa bihi. Bersemangatlah untuk menjadi golongan yang pertama, golongan yang menerima cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu hatimu akan bercahaya, kehidupanmu akan mulia, kehidupanmu akan diberkahi, dan kehidupan seseorang tidak akan baik kecuali dengan mengikuti golongan yang pertama. Wahdar kullal hadar an takuna minan naw'i tsalits alladhi lam yaqbal hudallah wa lam yarfa' bihi rasa. Dan hati-hati, janganlah engkau sama seperti golongan yang ketiga yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah dan tidak mau mengangkat kepalanya mendengarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadan tahina, selesai kita penjelasan terkait dengan hadis yang ke-16 ini. Macam-macam umat manusia dalam menanggapi wahyu kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk golongan yang pertama, agar kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk terus belajar, diberi istiqamah dan azabat di atas kebenaran sampai akhir hayat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, insyaallah ta'ala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.